Sebutkan dalil dari Al-Quran bahwasanya iman di antara bagiannya adalah amal adalah termasuk keimanan berdasarkan Al-Quran. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أو يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. طيب. Penjelasannya. Penjelasannya di sini disebutkan amalan perbuatan dan hati. Iya. Yaitu salat dan zakat. Salat as-salata wa yu'tuz zakah. Baik. Terus lahuddina ad-dina di sini maksudnya iman. Ya. Nah, mungkin lebih tepatnya din yang kedua wa dzalika dinul qayyimah. Baik. Din di sini adalah iman. Terus itu ingin menjelaskan kepada orang bahwasanya berdasarkan ayat ini amalan termasuk iman. Bagaimana untuk menjelaskan? Hampir benar. Allah menyebutkan bahwasanya salat dan zakat termasuk dinul qayyimah. Apa itu dinul qayyimah? Adalah agama yang lurus. Ya, nama lain dari iman. Iman. Baik, terus berarti di sini disebutkan bahwa amalan perbuatan dan hati masuk dari iman. Ya, berarti amalan termasuk masuk iman. Ya, amalan termasuk iman. Karena Allah mengatakan bahwasanya salat dan zakat termasuk dinul qayyimah dan dinul qayyimah adalah keimanan. Sebutkan dalil dari sunnah. Setelahnya iman bid'un wa sab'una syu'bah. Ya. A'laha shahadat an la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Ya. Terus. Ya. Pertanyaannya dalil bahwasanya amalan termasuk iman dari hadis. Sebut al iman di sini disebutkan adnaha imatatul adza 'anit tariq. Ya. Dan ini termasuk amal. Ya, imatatul adza 'anit tariq termasuk amal. Amalan. Dan dia adalah cabang dari keimanan. Keimanan. Apa faedah yang bisa antum ambil dari hadis al-iman bid'un wa sab'una syu'bah? A'laha syahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batan minal iman. Faedah. Ya. Bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Ya, bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Dari mana? Dari pembagian ini, Ustaz. Dari pembagian bahwasanya ya, iman itu apa? Ada 70 bagian. Iya. Berarti iman bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Baik, faedah yang lain. Antum. Di dalam hadis tersebut kita dapat mengetahui bahwasanya iman itu ada 70 lebih cabang. Yang ya, paling tinggi adalah syahadatain dan yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Apabila seseorang ingin menyempurnakan imannya, maka berusaha mungkin untuk menyempurnakan 70 lebih cabang iman tersebut. Ya. Jadi berarti di antara faedahnya adalah bahwasanya iman lebih dari 70 cabang. Baik. Faedah yang lain. Pada hadis ini menunjukkan bahwa kalimat asyhadu an la ilaha illallah merupakan kalimat merupakan ketinggian, kalimat yang paling agung. Iya, adalah cabang keimanan yang paling tinggi. Ya. Paling tinggi. Baik. Setelahnya. Inilah. Lafaz sabda Rasulullah syu'batun sab'una syu'bah. Lafaz syu'bah ini sebagai bantahan terhadap Al-Khawarij, kemudian Al-Murji'ah dan aliran-aliran lain yang menganggap bahwasanya iman itu adalah sebuah satu kesatuan. Ya. Ketika rusak sebagian kecil maka rusaklah semuanya. Barakallahu. Ada yang lain? Bahwasanya iman itu ada qaul, ada amal, ada qalb. Kalau qaul di sini itu dalahnya pada syahadatu an la ilaha illallah karena itu diucapkan. Kemudian imatatul adza itu dalam bentuk perbuatan. Kemudian yang qalb itu lanjutan hadis ini yaitu al haya'u syubhatu minal iman. Iya. Bagaimana cara para ulama mengumpulkan 70 cabang lebih ini? Mencarinya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, membukanya satu-satu dari awal Al-Qur'an sampai akhir Al-Qur'an, mengumpulkannya terus menghitungnya, Ustaz, sehingga para ulama mendapatkan lebih dari 70 cabang keimanan. Ya. Apakah orang yang tidak membersihkan gangguan dari jalan berarti dia orang kafir? Ustaz. Ya? Tidak, Ustaz. Tidak. Baik. Bukan termasuk orang kafir, tapi dia adalah orang yang beriman tapi berkurang keimanannya. Yang berkurang keimanannya. Nah. Apakah yang dimaksud dengan malu yang disebutkan dalam hadis ini? Wal haya'u syu'batun minal iman. Abu Taqah, apa yang dimaksud dengan malu? Wal haya'u syu'batun minal iman. Apa yang dimaksud dengan malu di sini? Malu, Ustaz, ya. Malu yang yang menjadikan dia menjalankan perintah dan menjauhi larangan, iya, termasuk iman dan rasa malu, malu untuk beribadah, malu untuk sholat itu tidak termasuk dalam, iya, keimanan. Malu yang menjadikan seseorang menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sebutkan dalil bahwasanya iman bertambah dan berkurang. Dalam Al-Quran, fazadahum imanan. Fazadahum imanan. Imanan. Baik. Tentang apa ini? Allah bercerita tentang apa ini? Tentang perang, Ustaz. Tentang perang, iya. Gimana secara global? Bahwa ketika sahabat dan semua pasukan perang telah melakukan perang, telah berperang yang pertama, kemudian dia kembali ke kota Madinah, kemudian ada kabar bahwa kaum Quraisy atau kaum yang diperangi akan kembali menemui pasukan tersebut dalam, yeah, keadaan kaum muslimin masih dalam keadaan letih, capek dan yeah, masih terluka. Hey. Tapi ternyata kabar ini justru menambah keimanan mereka. Demikian orang yang beriman. Setiap keadaan semuanya baik. Ya, mendapat kabar yang menakutkan menambah keimanan. Mendapat kabar yang menggembirakan bersyukur kepada Allah menambah keimanan. Ya, maka ini perkara yang mengherankan sampai Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min. Yang sangat mengherankan keadaan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Seluruh perkaranya adalah baik. Wala yakunu dhalika illa lil mu'min. Yang demikian tidak terjadi kecuali bagi orang yang beriman. Baik. Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu burratin aw khardalatin atau dzarratin minal iman. Apa yang dimaksud dengan burrah? Oh, gandum. Iya, biji gandum. Biji gandum. Khardalah. Khardalah sawit. Dzarrah. Dzarrah semut kecil. Baik. Apa faedah yang bisa antum ambil dari hadis ini setelahnya? Setelahnya? Oh. Itu keutamaan orang orang yang meninggal di atas kalimat la ilaha illallah, meskipun beberapa dosanya, besar apapun dosanya, jika di hatinya masih ada keimanan yaitu la ilaha illallah, maka dikeluarkan dari neraka. Iya, keutamaan la ilaha illallah. Baik. Faedah yang lain setelahnya? Yang kedua, orang yang beriman akan masuk surga. meskipun dia melakukan kejahatan, Allah atas rahmat Allah dia akan masuk surga, meskipun ya iman sebesar ya, setiap orang yang beriman akan masuk ke dalam surga. Sahih. Ada yang lain? Sekecil apapun kebaikan seseorang atau keimanan seseorang, pasti Allah akan membalasnya. Ya. Baik. Kalau yang berkaitan dengan pembahasan kita di sini, bahwasanya dalam hadis ini menunjukkan keimanan seseorang itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Ya. Ada yang sebesar burrah, ada yang besar khardalah, ada yang sebesar dzarrah. Berarti keimanan itu bertingkat-tingkat, bisa bertambah, bisa berkurang. Baik. Sebutkan dalil tentang kewajiban beriman dengan perkara yang gaib. Dimas. Beriman dengan perkara yang gaib. Bukan Ustaz. Baik, bidayatul surat Al-Baqarah. Firman Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah menjadikan ini sebagai sifat yang pertama yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa, beriman dengan perkara yang ghaib. Sebutkan golongan yang tidak beriman kecuali dengan sesuatu yang kelihatan. Setelahnya. Apa golongan yang tidak beriman kecuali dengan sesuatu yang dia lihat? Orang kafir lah. Orang? Orang kafir. Orang kafir. Semuanya? Yunus. Orang-orang liberal, orang-orang Mu'tazilah. Mu'tazilah beriman kepada Allah. Ya. Orang-orang ateis. Mari kita sebutkan. Ya, orang-orang ateis tidak beriman kecuali yang mereka lihat. Ya. Baik. Mereka mengatakan la ilaha wal kaunu maddah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang mencipta. Ya, dan alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Ya, tidak ada yang menciptakan. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Setelah sebelumnya beliau menyampaikan tentang wajibnya beriman dengan seluruh apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah dinukil secara sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus meyakini bahwasanya apa yang beliau sampaikan adalah haqqun wa sidqun. Sama apakah itu masuk ke dalam akal kita atau tidak masuk di dalam akal kita, dan kita belum mengetahui hakikat dari kabar tersebut. Maka kita harus beriman dengan seluruhnya. Beliau membahas pembahasan ini ya untuk membantah orang-orang Mu'tazilah dan yang semisal mereka, karena mereka banyak menggunakan akal di dalam memahami perkara yang ghaib. Banyak di sana kabar-kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka tolak karena mereka anggap bertentangan dengan akal mereka. Dan mereka ma'ruf mendahulukan akal di atas dalil. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah ya telah membantah secara panjang lebar kepada kelompok yang mendahulukan akal mereka di atas dalil. Ya, beliau punya kitab Dar'ut Ta'arudhi Al-Aqli Wal Naql. Ya, bantahan adanya pertentangan antara akal dengan nukilan. Kemudian Ibnu Qayyim, murid beliau, juga mengarang atau menulis tulisan membantah tentang mereka. Baik. Di sana ada kitab Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah punya Ibnu Qayyim, juga berisi tentang di antaranya adalah bantahan terhadap orang yang mendahulukan akal di atas akalnya, di atas nakal. Kemudian di sini beliau menyebutkan beberapa contoh dari perkara-perkara yang menurut mereka tidak masuk akal, sehingga perkara-perkara tersebut meskipun dikabarkan oleh Nabi ditolak oleh mereka. Baik. Bisa pahami? Terang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mithlu hadithi al-Isra'i wal-Mi'raj. Wa kana yaqdatan la manaman. Fa inna Quraisyan ankaratuhu wa akbaratuhu wa lam takun tunkiru al-manamat. Baik. Kemudian beliau mengatakan mithlu al-Isra' wal-Mi'raj. Contohnya adalah Al-Isra dan juga Al-Mi'raj. Ini maksud dengan Isra adalah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah SWT mengatakan subhanalladzi asra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Ada pun yang dimaksud dengan mi'raj, maka diangkatnya beliau dari kata araja ya'ruju, diangkatnya beliau ke atas, itu ke langit yang ketujuh. Dan ini adalah kejadian yang sesungguhnya terjadi, dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalil maksudnya beliau diisra'kan oleh Allah SWT jelas dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah bagaimana dalam hadis yang panjang tentang kisah mi'raj beliau sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Isa, bertemu dengan Musa, bertemu dengan Ibrahim, ditemani oleh malaikat Jibril, menaiki buruk, diwajibkan kepada beliau awalnya adalah 50 salat, kemudian akhirnya beliau meminta keringanan akhirnya menjadi 5 salat dengan pahala yang sama dengan 50 salat. Dan di dalam Al-Quran Allah SWT juga mengisyaratkan tentang mi'raj ini, yaitu di dalam surat An-Najm. Baik. Allah SWT mengatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh Muhammad telah melihat Jibril pada kesempatan yang lain. Di mana ini? Ketika Mi'raj. 'Inda Sidratil Muntaha. Ya, melihat Jibril dalam bentuknya yang asli. 'Inda Sidratil Muntaha, yaitu di Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntaha adalah tempat yang datang dari bawah, maka dia tidak akan melebihi tempat tadi. Ya, tidak akan melebihi tempat tadi. Beliau sampai kepada tempat yang paling tinggi, Sidratul Muntaha. 'Indaha Jannatul Ma'wa, dan di sisinya ada Jannatul Ma'wa. إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Sungguh beliau telah melihat di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar. Ya, ketika beliau dimi'rajkan, banyak perkara-perkara besar yang beliau lihat ketika dimi'rajkan. Bagaimana tidak? Ya, melewati alam semesta yang begitu besar, ya, yang kita hanya mendengar gambar dari sebagiannya saja, melewati jarak yang sangat jauh, ya, melihat kekuasaan Allah, melihat kerajaan Allah SWT yang sangat besar. Ya, melewati langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, berbicara dengan Allah, Allah berbicara dengan beliau, melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, melihat Sidratul Muntaha, dan diantara faedahnya ini adalah bentuk tasliyah, hiburan yang Allah berikan kepada Nabi. Ia diperlihatkan kepada beliau tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar, supaya semakin yakin, supaya semakin bertambah keimanannya, Karena saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ujian yang berat. Beberapa bulan sebelum terjadinya Isra dan juga Mi'raj, meninggal dua orang yang selama ini membantu beliau, yaitu Abu Talib dan juga Khadijah. Abu Talib yang selama ini, meskipun beliau sudah tua, tapi beliau punya kewibawaan, disegani oleh orang-orang Quraisy, sehingga tidak ada di antara mereka yang berani menyentuh Nabi SAW ketika Abu Talib masih dalam keadaan hidup. Dia ada juga Bani Hashim. Ketika Abu Talib meninggal dunia, barulah mulai orang-orang Quraisy berani atau lebih berani mengganggu Nabi SAW. Ditambah lagi meninggal orang yang sangat beliau cintai, yaitu Khadijah, wanita yang salihah, ibu dari anak-anak beliau sallallahu alaihi wasallam, yang selama ini membantu beliau dengan hartanya, dengan akhlaknya, senantiasa berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghibur beliau. Maka ini tentunya adalah ujian yang berat. Ya, ditambah lagi ketika beliau ke Taif untuk mencari markas yang baru, lahan dakwah, ternyata mereka membalas beliau dengan melempari beliau dengan batu. Ini adalah kejadian-kejadian yang besar, yang cukup menekan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau dan mengmi'rajkan beliau, mengisrakan beliau, di antaranya adalah supaya beliau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar, supaya mengetahui dan yakin, semakin yakin tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga turun dalam keadaan memiliki semangat yang baru, keimanan yang kuat, tidak terpengaruh dengan keadaan dan juga tekanan. Baik. Ini adalah kejadian yang luar biasa. Perjalanan yang sangat-sangat jauh, tapi hanya ditempuh oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kurang dari satu malam. Dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tidak cukup hanya dengan satu malam. Zaman dahulu butuh satu bulan lebih perjalanan dari Mekah ke Masjidil Haram. Dari Madinah saja ke Syam kurang lebih satu bulan. Ya, kurang lebih satu bulan. Apalagi dari Mekah ke Masjidil Aqsa, lebih jauh lagi, berarti satu bulan lebih. Lalu bagaimana ditambah lagi dengan perjalanan dari bumi ke langit yang ketujuh? Belum ditambah kembalinya beliau. Sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, Allah SWT menjadikan ini terjadi pada diri Nabi SAW. Maka orang-orang Quraisy, ketika mereka diceritakan tentang kejadian Isra dan juga Mi'raj ini, mereka semakin menertawakan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menganggap ini adalah majnun. Ya, tidak mungkin. Kemudian sebagian mereka datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, apakah kamu mendengar tentang kabar dari sahibmu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dia katakan? Dia mengaku bahwasanya dia telah pergi ke Masjidil Aqsa, demikian dan demikian. Kemudian Abu Bakar mengatakan, kalau itu sudah diucapkan oleh beliau, maka itu adalah benar. Kalau itu sudah diucapkan oleh beliau, maka itu adalah benar. Seperti yang dia ucapkan. Makanya beliau adalah As-Siddiq, orang yang sangat membenarkan Nabi SAW. Baik. Wa kana yaqidatan la manaman. Dan saat itu Isra dan Mi'raj yang menimpa beliau adalah yaqidah. Yaqidatan. Dalam keadaan beliau bangun. La manaman, bukan dalam keadaan tertidur. Bukan dalam keadaan mimpi. Ya, bukan dalam keadaan mimpi. Karena mungkin ada sebagian yang meyakini Isra dan Mi'raj tapi mengatakan beliau ya diisrakan dan dimi'rajkan dalam keadaan tidur, yaitu dalam keadaan mimpi saja. Bermimpi berjalan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke langit. Menganggap bahasanya, karena kalau benar terjadi ini suatu yang mustahil. Ya, tapi kalau mimpi kan biasa. Ya. Orang mimpi terbang biasa enggak? Antum misalnya ada orang cerita, saya tadi malam mimpi bisa terbang misalnya. Antum takjub dengan mimpi dia enggak? Enggak. Ya, antum enggak merasa aneh? Biasa orang mimpi macam-macam biasa. Ya. Baik. Wa kana yaqnatan la manaman. Ya. Apa yang terjadi adalah beliau diisrakan dan dimirajkan dalam keadaan bangun, bukan dalam keadaan mimpi. Kemudian beliau mengatakan, fa inna quraisyan ankaratuhu wa akbaratuhu wa lam tunkir al-manamat. Dalilnya apa? Bahwasanya beliau tidak dalam keadaan mimpi. Buktinya orang-orang Quraisy mengingkarinya. Seperti tadi kisahnya. Buktinya orang-orang Quraisy mengingkarinya dan menganggap ini adalah sesuatu yang besar. Dan orang-orang Quraisy mereka tidak mengingkari mimpi, tidak mengingkari sesuatu yang mimpi. Kalau hanya sekedar mimpi, orang-orang Quraisy tidak akan menertawakan. Biasa orang mimpi dengan sesuatu yang besar, sesuatu yang mustahil. Enggak mungkin di dunia nyata, tapi mungkin dalam mimpi. Ya. Mimpi awalnya di Jember, tahu-tahu kok sudah di Jakarta, misalnya dalam satu waktu. Biasa. Ya, mimpinya ngaco gitu. Ya, itu biasa. Tapi orang-orang Quraisy ternyata apa? Menganggap besar perkara ini, menunjukkan bahwasanya yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW yang dikabarkan oleh beliau adalah bukan mimpi, tapi itu adalah kenyataan, ya, terjadi dalam keadaan beliau bangun. Baik. Di antara hal yang menunjukkan bahwasanya beliau SAW diisrakan bukan hanya dengan hati beliau, tetapi dengan jasad beliau juga. Ya, yaqdatan la manaman. Dalam keadaan beliau bangun, maksudnya adalah dengan jasad. Ya, dengan jasad beliau, bukan hanya dengan hatinya. Ya, bukan hanya dengan mimpi. Bahwasanya Allah SWT mengatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bi'abdihi, hamba di sini tidak dinamakan hamba kecuali apabila meliputi atau mencakup fisik dan juga hatinya, roh dan juga jasadnya. Ya, tidak dinamakan hamba kecuali apabila mencakup roh dan juga jasadnya. Ya, Makanya pendapat yang benar yang harus kita yakini bahwasanya Nabi SAW diisra'kan dan juga dimi'rajkan dengan roh dan juga jasad beliau, bukan hanya rohnya saja. Kemudian yang berjalan, yang diangkat adalah rohnya saja, tidak, tapi termasuk jasadnya. Apakah mungkinnya demikian? Mungkin sekali. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah yang memberikan kemampuan kepada para malaikat untuk naik dan turun. Ta'rujul malaikatu waruh. Ya, para malaikat yang mereka naik dan turun, naik kepada Allah dan turun, ditugaskan oleh Allah. Zat yang telah menjadikan malaikat tadi mampu naik dan turun secepat itu, mampu untuk menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik dan turun secepat itu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menghalangi kita untuk membenarkan Isra dan juga Mi'raj? Yang jelas ini adalah kejadian yang besar, ya. Namun meskipun dia adalah kejadian yang besar yang menimpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak disyariatkan kita untuk merayakannya. Dia merayakan Isra dan juga Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seandainya ini disyariatkan, tentunya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka lebih berhak, dan tentunya mereka sudah mendahului kita di dalam merayakan peringatan Isra dan juga Mi'raj. Baik. Wa min dhalika anna malakal maut lamma jaa ila Musa alaihi salam liyaqbid ruhahu latamahu fa faqa'a 'ainahu. Dan di antara perkara yang gaib yang harus kita imani adalah tentang kisah malaikat maut. Ketika datang kepada Nabi Musa AS untuk mencabut rohnya, dan saat itu malaikat maut datang kepada beliau dalam bentuk sebagai seorang laki-laki, bukan dalam bentuk aslinya, bentuk seorang laki-laki, ya, seperti manusia, umumnya manusia sempurna, ya, seperti manusia biasa, ya. Kemudian ketika akan mencabut nyawanya, maka Nabi Musa AS memukulnya, menamparnya. Saking kuatnya di dalam menampar, sehingga ya kepala mata dari malaikat tadi hampir keluar, fafaqa'a aina. Dan ini adalah tamparan yang kuat tentunya, ya. Ditampar sampai mau keluar matanya. Ini bukan tamparan yang biasa yang demikian. Baik. Faraja'a ila rabbih. Maka malakul maut tadi yang datang berupa seorang laki-laki kembali kepada Allah, kemudian Allah SWT mengembalikan matanya. Baik. Di sini disebutkan, diriwayatkan oleh siapa ini? Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Beliau mengatakan, ursila malakul maut ila Musa alaihissalam. Ya, diutus malaikat maut, demikian ya, malakul maut, ya, dalam ayat dan juga dalam hadis disebutkan dengan penyebutan ini, malakul maut, malaikat maut, tanpa disebutkan namanya, kepada Musa alaihissalam. Falamma ja'ahu saqqahu fafaqa'a 'ainah. Ketika dia datang, maka Musa alaihissalam menamparnya dan hampir mengeluarkan matanya. Faraja'a ila rabbih, maka dia kembali kepada Allah. Faqala arsaltani ila 'abdin la yuridul maut. Dia mengatakan, engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang tidak menginginkan kematian. Qala faraddallahu ilaihi aynah. Maka Allah SWT mengembalikan matanya. Qala wa qala irji' ilaihi. Kemudian Allah mengatakan kepadanya, kembalilah kepada Musa. فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْلِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٍ. Katakan kepadanya, hendaklah dia meletakkan tangannya di atas punggung seekor sapi. Dia meletakkan tangannya di atas punggung seekor sapi. Maka apa yang bulu yang dia tutupi tadi, yang misalnya ini adalah punggung seekor sapi, ya, tentunya di bawah telapak tangan ada apa? Ada bulunya. Maka setiap bulu yang dia tutupi dengan tangannya ini akan diberikan umur 1 tahun. Kira-kira berapa bulunya itu? Hah? 1000. Lebih. Yakin? Baik, yang jelas itu adalah jumlah yang banyak. Ya, antum coba nanti. Ya, satu tangan gini, kemudian antum hitung sebelum ditendang sama sapinya, ya. Baik, yang jelas ini jumlah bulu yang banyak sekali. Ya, baik. Qala ay rabbi thumma ma. Kemudian Nabi Musa AS mengatakan, ya Rabbi, setelah ya tahun-tahun yang banyak tadi, kemudian setelah itu apa? Qala thummal maut. Ya, kemudian Allah mengatakan, thummal maut, setelah itu kamu akan mati. Qala fal'an. Maka Nabi Musa mengatakan, kalau demikian sekarang saja. Kalau memang setelah bertahun-tahun tadi akhirnya adalah kematian, maka sekarang saja. Itu di meminta kepada Allah supaya dimatikan sekarang saja. Baik. Dan Nabi Musa AS meninggal, ya, sebelum Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis, ya, karena saat itu beliau dan juga Bani Israel diselamatkan dari kejaran Fir'aun, ya, kemudian setelah itu mereka disuruh untuk masuk ke Qaryah yang sudah dijanjikan oleh Allah, yaitu Baitul Maqdis. Kemudian mereka, orang-orang Bani Israel, tidak mau, ya, tidak mau masuk ke Baitul Maqdis. Kenapa? Karena di dalamnya ada qaumun jabbarun, orang-orang yang ganas, kejam. Ya, padahal ini perintah, ya, diperintahkan mereka untuk masuk Baitul Maqdis. Ya, dan di dalam perintah Allah pasti ada hikmahnya. Tapi dasar mereka adalah kaum yang ingin membantah. Mereka mengatakan, kami tidak mau masuk sampai kaum ini keluar dari Baitul Maqdis. Bahkan mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Udah, kamu dan juga Allah pergi berperang sana bersama kaum tadi. Kami di sini yaitu Bani Israel akan menunggu saja, duduk saja. Yang berbeda dengan ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika akan terjadi perang Badar. Ya, sehingga saat itu Miqdad ibnu Amr ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan mereka. Ya, karena saat itu ada kurang lebih 319 para sahabat. Sebagian besar di antaranya 219 adalah dari kalangan Ansar. Keluar mereka dari Madinah tujuannya adalah untuk menghadang rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Tidak ada keinginan untuk berperang. Ternyata Allah SWT menghendaki lain. Rombongan Abu Sufyan selamat dan dia sempat meminta bantuan kepada orang-orang Quraisy. Datanglah orang-orang Quraisy dengan pasukan yang lengkap, dengan jumlah yang banyak. Maka Nabi SAW saat itu bersama, pertama tujuan utama mereka adalah awalnya adalah mencegah ya rombongan dagang, ternyata sekarang adalah berperang. Maka beliau sebagai seorang pemimpin ya saat itu tentunya ada perasaan ya, karena janjinya awalnya adalah untuk menghadang saja, kenapa sekarang ada peperangan. Ditambah lagi sebagian besar pasukan adalah dari orang-orang Ansar, padahal isi baiat orang-orang Ansar adalah menolong Nabi, menjaga beliau selama beliau berada di kota Madinah. Adapun di luar Madinah maka mereka tidak sebutkan di situ di dalam baiatnya. Isinya adalah kami akan menolongmu, menjagamu sebagaimana kami menjaga istri kami dan juga anak-anak kami, itu di kota Madinah. Sementara saat itu sudah berada posisinya di luar kota Madinah. Ya. Dan sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengirimkan pasukan keluar, yang dikirim adalah orang-orang Muhajirin. Bukan orang-orang Ansar, karena beliau ingin menetapi isi dari ucapan orang-orang Ansar. Maka beliau meminta musyawarah, meminta pendapat mereka bagaimana. Sementara orang-orang Quraisy sudah datang, ya mereka akan berperang. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di antaranya adalah Miqdad ibn Amr. Ketika disebutkan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang Quraisy, ya, maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, seandainya engkau masuk ke dalam laut, ya, maka kami akan ikut masuk ke dalamnya. Atau seandainya engkau masuk ke dalam tanah, niscaya kami akan ikut masuk ke dalamnya. Kami tidak akan mengatakan seperti yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa, yang mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ya, tapi kami akan mengatakan berperanglah engkau dan juga Allah dan kami juga akan ikut berperang. Ya, tidak akan meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian setelahnya Allah menghukum Bani Israel karena mereka tidak mau masuk ke sana. Akhirnya Allah menghukum Bani Israel yaitu yatihuna fil ard. Mereka dalam keadaan ya tersesat di bumi selama 40 tahun. Arba'ina sana. Berjalan sepertinya sudah mau mendekat ke Baitul Maqdis, sudah jauh, ternyata balik lagi ke tempat yang semula. Berjalan lagi ya ke Baitul Maqdis, sudah melakukan perjalanan yang jauh, ternyata enggak masuk-masuk, kembali lagi ke tempat yang semula, seterusnya. Ya. Hukuman bagi mereka karena mereka sebelumnya apa? Ya, sebelumnya sudah disuruh untuk masuk ke Baitul Maqdis. Ya, tapi mereka tidak mau masuk. Ya, tidak yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu Nabi Musa bersama mereka. ya dalam keadaan yatihun, ya, dan Allah SWT dengan hikmahnya mencabut nyawa Nabi Musa AS ketika mereka dalam keadaan, ya, dalam keadaan tadi, dalam keadaan mereka tersesat selama berapa tahun? 40 tahun. Ya, jadi meninggalnya Nabi Musa adalah ketika sebelum beliau masuk ke Baitul Maqdis. Kemudian yang memimpin Bani Israel saat itu adalah Yosha, ya, yang merupakan fata dari Musa AS yang Allah kisahkan dalam surat Al-Kahfi. Yosha, dan beliau adalah seorang nabi. Ya, kemudian diantara kabar yang berkaitan dengan Yosha bahasanya, ketika beliau akan memasuki Baitul Maqdis bersama Bani Israel, sempat matahari ini ditahan oleh Allah SWT. Ditahan Bani Israel, ya, ketika Yosha akan masuk ke Baitul Maqdis. Baik, ini adalah kisah tentang malaikat maut yang dia ditampar dan dipukul oleh Nabi Musa AS. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih. Maka kita harus meyakini tentang kejadian ini. Tidak boleh kita menolaknya kemudian mengatakan, loh, masa malaikat maut dipukul sampai matanya mau keluar dari wajahnya, kemudian mengatakan, masa kok gitu, kok demikian, gak masuk akal, dan seterusnya. Kabarnya sahih dari Nabi SAW. Dan Nabi Musa ketika memukul malaikat maut, beliau tidak tahu kalau itu apa? Malaikat. Karena dia datang dalam bentuk sebagai seorang, ya, seorang manusia, manusia yang sempurna. Kemudian mengatakan, kok ingin mencabut nyawa, ya, akhirnya dipukul oleh Nabi Musa AS. Beliau tidak tahu kalau itu adalah malaikat utusan Allah SWT. Kemudian pada kali yang kedua beliau baru tahu bahwasanya itu adalah malaikat maut, maka beliau, ya, menerima apa yang Allah putuskan. Ya, menerima apa yang Allah putuskan. Nah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, baca setelahnya. Afif. Amin dalika. Min dalika anna malakal maut min dalika asyratu sa'ati khuruji dajjali wa nuzuli Isa bin Maryam alaihi salam fayaqtulahu wa khuruji Ya'juj wa Ma'juj wa khuruji dabba wa tulu'i syamsi min maghribiha wa asbahi dalika mimma sahha bihi an-naqlu. Baik. Wa min dhalika, di antara ilmu ghaib atau perkara yang ghaib yang harus kita benarkan adalah tentang asyratus sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat. As-sa'ah yaitu tiupan sangkakala yang pertama, ya, tidak ada yang mengetahui kapannya kecuali Allah SWT. Ya, dan Nabi SAW mengabarkan terjadi as-sa'ah tadi pada hari Jumat. Tapi hari Jumat yang mana kita tidak diberitahu. Yang jelas pada hari Jumat. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih bahwasanya as-sa'ah terjadi pada wala taqumu as-sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Ya, tidak terjadi as-sa'ah yaitu tiupan sangkakala yang pertama kecuali pada hari Jumat. Sehingga disebutkan dalam hadis setiap hari Jumat, ya, setelah sholat subuh maka hewan-hewan ini dalam keadaan resah, dalam keadaan mereka gelisah. Ya, khawatir apabila hari itu adalah terjadi as-sa'ah. Ya, mereka khawatir karena kemungkinan terjadi sa'ah pada hari tersebut, yaitu terjadi pada hari Jumat. Tapi Allah SWT memberitahukan kepada kita tentang tanda-tanda dekatnya. Kejadian pasnya kapan tidak diberitahu. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Dan Nabi SAW mengatakan mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. As-sa'il malaikat Jibril. Al-mas'ul yang ditanya adalah Nabi Muhammad SAW. Tidaklah Muhammad lebih tahu daripada Jibril. Artinya semuanya dalam keadaan tidak tahu. Padahal dua-duanya adalah aqrabu al-muqarrabina ilallah. Orang yang paling dekat dengan Allah ya Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril. Wa ma'a dhalik, meskipun demikian keduanya tidak tahu. Lalu bagaimana? Ada orang yang mengaku bahwasanya dia mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Ya. Tanggal 9 bulan 9 tahun 99 misalnya. Pernah kejadian. Ya. Baik. Itu adalah dusta. Dan yang mengherankan ada orang Islam yang percaya atau minimal ada keraguan, oh jangan-jangan benar-benar terjadi tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Kok masih ada keraguan ya terbetik di dalam hatinya, ada kemungkinan benar. Ya, padahal Allah SWT sudah menjelaskan tidak mengetahui tentang kapan terjadi as-sa'ah kecuali Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan yang demikian. Yang Allah beritahu adalah tentang tanda-tandanya. Ya, rahmat dari Allah SWT. Allah beritahukan tanda-tanda dekatnya hari kiamat kepada kita. Tujuannya apa? Ya, supaya kita persiapan. Supaya kita persiapan ketika kita sudah mengetahui tentang dekatnya hari kiamat tadi, as-sa'ah tadi. Allah SWT mengatakan fahal yanduruna illa as-sa'ah an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha. Maka tidaklah mereka menunggu kecuali as-sa'ah, yaitu tiupan sangkakala yang pertama datang kepada mereka dalam keadaan baghtatan, dalam keadaan tiba-tiba. Faqad jaa'a asyratuha, maka sungguh telah datang tanda-tandanya. Dan tanda-tanda terjadinya hari kiamat ini adalah termasuk perkara yang ghaib. Ya, belum terjadi. Maksudnya adalah tanda-tanda yang besar. Ya, karena tanda-tanda hari kiamat ini ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Yang kecil yang sudah terjadi. Ya, yang sudah terjadi. Di antaranya adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini tanda bahwasanya hari kiamat sudah dekat. Dan diutusnya Nabi sudah 1440 lebih tahun yang lalu. Diutusnya beliau, sekedar beliau diutus itu berarti tanda kiamat sudah dekat. Karena beliau adalah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi setelah beliau. Nabi di akhir zaman. Maka diutusnya beliau adalah tanda dekatnya hari kiamat. Bu'ithu ana was-sa'atu kahatain. Aku diutus dan hari kiamat jaraknya adalah seperti dua jari ini. Ya, dua jari ini yaitu jari tengah dengan jari telunjuk, sangat dekat. Ya, boleh tidak mengatakan jempol dengan ya jari kelingking ini jauh. Ya, tapi kahataini yaitu as-sababah dengan al-wusta, menunjukkan berdekatannya antara diutusnya beliau dengan datangnya hari kiamat. Dan ini sudah terjadi 1400 lebih tahun yang lalu. Berarti kita semakin dekat. Ya. Dan diantaranya adalah terbelahnya bulan menjadi dua. Allah SWT mengatakan iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, ya telah mendekat as-sa'ah, semakin dekat, wan syaqqal qamar, dan telah terbelah bulan, dan sudah terbelah bulan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya beliau sudah terjadi. Terbelah bulan sudah terjadi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti menunjukkan kiamat sudah dekat. Kita sudah berlalu 1500 tahun atau 1400 tahun. Maka orang yang mempelajari tentang asyratu sa'ah, tanda-tanda dekatnya hari kiamat, semakin menambah keimanannya, semakin dia tidak lalai dengan dunia, karena hisab semakin dekat, pertemuan dia dengan Allah semakin dekat. Kejadian-kejadian yang luar biasa yang hanya kita dengarkan di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, itu semakin dekat terjadinya. Ya, menjadikan seseorang semakin semangat beribadah, semakin semangat di dalam menuntut ilmu, tidak lalai dengan dunia. Ya, semakin dia yuqbilu ala Allahi azza wajalla. Ini maksud yang dikabarkan kepada kita tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya sebagian besar tanda-tanda dekatnya hari kiamat sudah terjadi. Kalau mereka mengumpulkan dalil-dalil tentang ya tanda-tanda dekatnya hari kiamat, ternyata sebagian besar sudah terjadi. Sebagian kecil saja yang belum. Ya, termasuk diantaranya adalah tanda-tanda kiamat yang besar. Di sana ada sebagian tanda-tanda yang sudah terjadi dan sedang terjadi. Ya, seperti misalnya yang dikabarkan oleh Nabi dalam hadis Jibril, ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril, ma alamatuha atau ma asyratuha, ya, apa tanda-tanda dekatnya hari kiamat? Beliau mengatakan wa antara al-khufata al-urata al-alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Anta lidal amatu rabbataha wa antara al-khufata al-urata al-alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat, ya, anta lidal amatu rabbataha, seorang wanita hamba sahaya melahirkan, ya, melahirkan majikannya. Ya, ada yang menafsirkan banyaknya perbudakan-perbudakan, ya, sehingga ketika dia didatangi oleh majikan, kemudian dia melahirkan, yang melahirkan seorang anak, anaknya ini otomatis dia menjadi, ya, sayyid, menjadi majikan, karena dia adalah anak dari majikannya. Berarti di sini seorang budak hamba sahaya melahirkan majikannya. Dan ada yang menafsirkan banyaknya uququl walidain, banyaknya orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dan betapa banyak yang demikian di zaman kita. Kemudian juga engkau akan melihat orang-orang yang hufah, orang-orang yang tidak memakai alas kaki. Wa antara al-hufata al-urata, orang-orang yang telanjang, maksudnya dulu tidak berpakaian, ya, maksudnya adalah sederhana sekali dalam pakaiannya. Al-alata, dan dia dalam keadaan miskin, orang-orang yang fakir. Ri'a asyai, dan dia adalah para pengembala kambing. Ya, seorang pengembala kambing dalam keadaan dia tidak memakai alas kaki, pakaian juga pas-pasan. Ternyata sekarang menjadi yatatawaluna fil bunyan, menjadi kaya raya, dibukakan rezeki untuk mereka. Ya, kemudian mereka bahkan saking kaya rayanya, bukan hanya memiliki gedung yang tinggi tapi menjadikan ini sebagai musabaqah, saling berlomba dalam meninggikan gedung. Padahal dahulunya mereka adalah orang-orang yang miskin. Ya, dan ini banyak cerita. Ya, di zaman sekarang orang yang sekarang dia adalah kaya raya, ternyata setelah mendengar ceritanya dulunya adalah keluarga yang miskin. Dulu saya demikian dan demikian, demikian dan demikian. Kemudian sekarang menjadi orang yang kaya, bahkan terkaya di sebuah daerah. Ini banyak, sudah terjadi dan sedang terjadi. Ya, maka sekali-kali seseorang membuka ya kitab-kitab yang berisi tentang Asyratus Sa'ah dan berusaha untuk memilih, karena tidak semua kabar yang berkaitan dengan Asyratus Sa'ah ini datang kepada kita dalam keadaan sahih. Ada di antaranya yang tidak sahih. Maka kita memilih ya kitab-kitab yang terpilih di situ hadis-hadis yang sahih tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan kalau enggak salah seorang guru kami yang pernah mengajar saya yaitu Syekh Abdullah Hufaili, ada ya Abdullah Hufaili, ya beliau ada kitab tentang Asyratus Sa'ah. Sepertinya di Maktabah Syamilah ada ini. Ada dicetak oleh Kementerian Urusan Agama Islam. Ini secara resmi dicetak oleh Kementerian Urusan Agama Islam di Saudi Arabia. Punya Syekh Abdullah bin Sulaiman Al-Ghufaili. Baik. Kemudian beliau menyebutkan di antaranya mithlu khurujid dajjal. Di antaranya adalah seperti keluarnya dajjal. Maka ini adalah termasuk tanda-tanda besar, ya, min asyratis sa'ah al-kubra, tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat. Dan tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat jumlahnya ada 10, sebagaimana dalam hadis. Ya, Nabi SAW mengatakan, lan taquma sa'ah hatta tarau qablaha 10 ayat, atau kama qala Nabi SAW, tidak akan datang hari kiamat sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda-tanda. Kemudian beliau menyebutkan ya tanda-tanda yang besar tadi, dan dikabarkan oleh beliau bahwasanya apabila satu di antara tanda tadi sudah keluar, maka akan segera diikuti oleh yang lain. Ya, seperti kalung yang berisi batu-batu, ya kalau terputus ya satu keluar maka akan diikuti yang lain. Ya, kalau kalung tadi terputus maka satu batu keluar akan diikuti oleh batu yang lain. Demikian ya tanda yang besar ini apabila dia sudah keluar ya akan diikuti oleh yang lain secara berurutan. Yang pertama adalah munculnya Dajjal. Baik. Sebelumnya di akhir zaman akan muncul Imam Mahdi. Ya, akan muncul Imam Mahdi. dan dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan, kebaikan. Dan beliau adalah berasal dari keturunan Hasan bin Ali. Keturunan Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, bukan dari Husain. Berbeda dengan keyakinan ya orang-orang Syiah yang mengatakan bahasanya Al-Mahdi adalah berasal dari keturunan Husain. Keyakinan Ahlussunnah bahasanya beliau adalah berasal dari keturunan Hasan. Dan Ibnu Taimiyah beliau menyebutkan hikmahnya, di antaranya adalah bahasanya Hasan bin Ali ketika beliau dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam inna bani hadza sayyid wa sayusrihullahu bihi bainal fi'ataini al'azimataini minal muslimin. Ya, sesungguhnya anakku ini yaitu Hasan bin Ali adalah sayyid, bila adalah seorang pemuka, dan Allah akan mendamaikan dengan sebab beliau dua golongan yang besar dari kalangan kaum muslimin, yaitu antara pihak ya Ali bin Abi Thalib dengan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka benar seperti yang diucapkan oleh Nabi, Hasan bin Ali ketika beliau melanjutkan kekhilafahan setelah bapak beliau 6 bulan ya setelah beliau mendapatkan amanat kekhilafahan ini, beliau menyerahkan amanat tadi kepada siapa? Kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan maksudnya adalah ingin supaya tidak tertumpah darah lebih banyak lagi, mengislah di antara dua kelompok besar kaum muslimin. Berarti di sini beliau meninggalkan sesuatu karena Allah. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaka lan tad'a syai'an li ajlillah azza wajal illa abdalakallahu bihi ma huwa khairul laka minhu. Sungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah akan menggantikan yang lebih baik daripada apa yang kau tinggalkan. Akhirnya Allah mengganti dengan dijadikan Mahdi yang akan memimpin manusia ya di akhir zaman, dan akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan juga dengan kebaikan setelah sebelumnya penuh dengan kezaliman. Itu adalah keturunan siapa? Keturunan Hasan bin Ali. Ya, al-jaza'u min jinsil amal. Baik. Dan ini adalah termasuk tanda dekatnya hari kiamat, meskipun dia bukan termasuk yang kubro. Ya, karena yang kubro dimulai dengan munculnya Dajjal. Sementara Mahdi di sini bukan termasuk asyratus sa'ah yang kubro. Kalau misalnya ada yang menyebutkan ini adalah termasuk yang kubro, ini waham. Ya, ini ya mungkin salah ingat. Memang kejadiannya berdekatan sekali antara keluarnya Dajjal dengan zaman Mahdi alaihi salam. Zaman Mahdi. Cuma dia bukan termasuk 10 tanda yang disebutkan oleh Nabi tadi dalam hadis yang beliau katakan lan taquma as-sa'ah hatta tarahu qablaha 10 ayat. Ini bukan termasuk di antaranya Mahdi. Ya, kalau kita melihat 10 ya perkara tadi, tidak ada di antaranya Mahdi. Tapi beliau memimpin manusia, dan beliau adalah termasuk Ahlul Bait. Dan namanya sama dengan Nabi Muhammad, dan bapaknya atau nama bapaknya sama dengan nama bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Muhammad ibnu Abdullah, termasuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun Mahdi yang diyakini oleh orang-orang Syiah, maka bukan bernama Muhammad bin Abdullah. Ya, Muhammad bin siapa? Hah? Muhammad bin Hasan. Ya. Al-Mahdi. Ya, bukan Muhammad bin Abdullah. Baik. Dalam hadis juga disebutkan tentang sifat-sifat beliau. Beliau adalah luas dahinya, mancung hidungnya, akan memenuhi bumi dengan keadilan setelah bumi ini penuh dengan kezaliman, dan akan berkuasa selama 7 tahun. Ia akan berkuasa selama 7 tahun. Dan hadis-hadis tentang keluarnya Imam Mahdi, ya, mutawatir maknanya, diriwayatkan oleh 26 sahabat Nabi. Makanya dia termasuk mutawatir, tapi mutawatir maknanya, bukan lafadznya. Jadi secara makna kalau dikumpulkan, ya, menunjukkan tentang, ya, kabar tentang Mahdi ini, bukan lafadznya. Maka kita harus meyakini tentang keluarnya Mahdi dan waspada dengan orang-orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Ya, karena di sana ada sebagian orang yang mengaku dia adalah Imam Mahdi. Ada perempuan di Indonesia mengaku sebagai Imam Mahdi, ya kan? Ya. Kemudian juga Jamaah Al-Arqam juga mengaku bahasanya muasisnya ya adalah Imam Mahdi dan seterusnya. Atau juga siapa yang di Qadianiyah Ahmadiyah? Ya, Ghulam Mirza Ghulam Ahmad juga demikian, sebelum mengaku menjadi nabi mengaku sebagai Imam Mahdi. Baik. Imam Mahdi yang jelas dia bukan yang sembunyi di gua seperti yang diyakini oleh orang-orang Syiah. Dan dia akan muncul sebelum datangnya Dajjal. Akan muncul sebelum datangnya Dajjal dan sebelum turunnya Nabi Isa alaihissalam. Baik, setelah itu baru muncul Dajjal. Ya, saat itu di zaman Mahdi alaihissalam terdengar kabar bahwasanya Dajjal sudah keluar. Ya, ketika beliau memimpin ya kaum muslimin, maka terdengar bahwasanya Dajjal sudah keluar. Dan dinamakan dengan Dajjal, diambil dari kata Dajjal yang artinya adalah kadzib, dusta. Ini adalah sighah mubalaghah dari Dajjal, ya, sehingga artinya adalah orang yang sangat pendusta. Dan dia adalah termasuk keturunan Nabi Adam alaihissalam, manusia. Dan keluarnya Dajjal ini adalah fitnah yang besar, ya, fitnah yang besar di dalam sejarah manusia. Tidak ada fitnah yang di akhir zaman yang lebih besar daripada fitnah ini. Bagaimana tidak? Manusia saat itu, ya, ketika keluar Dajjal, ya, dalam keadaan kemarau yang sangat panjang, tidak turun air. Ya, kalau tidak turun air, maka banyak manusia yang kelaparan. Air, ya, tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh, makanan menjadi kurang. Manusia dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan genting demikian, dalam keadaan manusia sangat membutuhkan, Allah SWT mengendaki keluarnya Dajjal, dan dia sudah ada saat ini, ya, di sebuah tempat yang Allah SWT mengetahuinya. Dan salah seorang sahabat Nabi SAW yaitu Tamim Ad-Dari pernah melihat sendiri tentang Dajjal ini, sebagaimana di dalam Sahih Muslim. Sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam, dan saat itu beliau adalah seorang Nasrani, melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal, dan qaddarallah terjadi musibah dan terdampar kapalnya di sebuah pulau. Ya, kemudian ternyata dia melihat di sana makhluk yang dibelenggu. Ya, dan dia ingat sifat-sifatnya, dan terjadi pembicaraan. Ya, di mana makhluk tadi bertanya, bagaimana, apakah sudah muncul seorang nabi? Maka Tamim Ad-Dari saat itu belum masuk Islam, dan dia, ya, sudah muncul. Ya, kemudian dikabarkan bahwasanya terjadi peperangan. Mana yang menang? Kadang mereka yang menang, kadang mereka yang kalah. Ya, kemudian dia menasihati, seandainya mereka mengikuti nabi tersebut, itu adalah kebaikan yang besar. Ya, kemudian ketika dia masuk Islam, diceritakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dia disuruh menceritakan di hadapan para sahabat apa yang dia lihat. Baik, berarti dia sudah ada sekarang. Ya, dan sudah ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan keluar di waktu di mana manusia dalam keadaan sangat membutuhkan makanan, membutuhkan air. Di waktu yang sama Allah Subhanahu wa taala memberikan dia perkara-perkara yang di luar kebiasaan manusia, bisa bergerak dengan cepat. Ketika dia mengatakan, wahai awan, turunkanlah hujan, maka langsung turun hujan. Ketika dia mengatakan, wahai bumi, tumbuhkanlah tanaman, maka langsung tumbuh tanaman. Bagaimana manusia yang saat itu dalam keadaan butuh dengan air dan butuh dengan makanan, ketika melihat yang demikian, ditambah lagi dia mengaku sebagai Allah. Ya, saya adalah, dia mengatakan dia adalah Rabbul Alamin. Baik, maka banyak manusia yang terfitnah di sini, khususnya orang-orang yang tidak mengenal Allah. Siapa yang tidak mengenal Allah? Orang-orang kafir. Ya, orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, orang-orang musyrikin, orang-orang munafik. Karena mereka tidak mengenal Allah, dalam keadaan butuh, dan ada orang yang mengaku dia adalah Tuhan, Rabbul Alamin, ditambah lagi kehebatan yang mereka lihat, maka banyak manusia yang mengikuti ya Dajjal ini. Sebutkan dalam hadis, di antaranya adalah 70 ribu orang Yahudi Asbahan. Mereka termasuk yang mengikuti Dajjal ini. Ada pun orang-orang yang beriman, maka mereka tidak akan terpengaruh. Ya, kenapa? Karena mereka dengan keimanan mereka dan apa yang mereka pelajari, bahwasanya Allah SWT tidak akan dilihat sampai kita meninggal dunia. Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ini Nabi SAW, beliau termasuk yang paling gencar menyebutkan kepada kita tentang sifat-sifat Dajjal ini, supaya kita tidak terfitnah. Nabi-nabi sebelumnya mengingatkan, tapi enggak sebanyak beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ucapan beliau bahwasanya kalian tidak akan melihat Allah sampai kalian meninggal dunia. Artinya kalau kalian masih dalam keadaan hidup, nyawa masih berada di badan, kok ada orang yang mengaku dia sebagai Allah? I'lamu, ketahuilah bahwasanya ini adalah pendusta. Karena kalian secara kaidah tidak akan melihat Allah sampai kalian meninggal dunia. Kok kita masih hidup, masih melihat, atau ada yang mengaku, berarti yang kita lihat itu bukan Allah. Itu adalah orang yang mengaku sebagai Allah. Ya, maka ini perlunya menuntut ilmu agama supaya terhindar dari fitnah. Termasuk diantaranya adalah fitnah Dajjal. Ya, adapun orang yang meyakini dengan keyakinan yang lain, Allah bisa dilihat di dunia, maka ini membahayakan sekali keyakinan dia. Ya, bisa saja dia terpengaruh dengan fitnah Dajjal ini. Adapun ahlu sunnah, mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak bisa dilihat di dunia. Allah mengendaki dia tidak dilihat di dunia, tetapi hanya dilihat di akhirat, setelah kita meninggal dunia. Dan orang-orang yang beriman saat itu, mereka bisa membaca di kedua mata atau di antara kedua mata Dajjal ini tulisan kafara. Ya, dan tentunya ini adalah suatu yang kecil, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Dajjal memiliki dua mata. Karena Nabi mengabarkan tertulis di antara kedua matanya. Berarti mata Dajjal berapa? Dua. Ya, bukan seperti yang dibayangkan oleh sebagian bahwasanya mata Dajjal berapa? Satu, di tengah. Ya, kemudian katanya lahir di mana? Ya, seorang bayi, matanya hanya satu. Jangan-jangan ini Dajjal. Ini sudah salah paham tentang ya, bagaimana sifat Dajjal. Ya, beberapa hadis menunjukkan bahwasanya matanya ada dua. Makanya disebutkan tulisan kafara atau dalam riwayat yang lain kafir, ini tertulis di antara kedua matanya. Dan ini bisa dibaca oleh semua orang yang beriman, baik yang buta huruf maupun yang tidak buta huruf. Dan di antara sifatnya bahwasanya dia berbadan gemuk, berkulit merah, berambut keriting, mata kanannya buta, mata kirinya seperti anggur. Jadi mata kanan buta, enggak bisa untuk melihat. Mata kirinya cacat, yaitu seperti apa? Anggur, keluar seperti anggur. Dan di antara ciri-cirinya dia tidak memiliki anak. Ya, dia adalah anak keturunan Nabi Adam dan dia tidak memiliki anak. Baik. Dan dia akan tinggal di permukaan bumi ini selama 40 hari. Ya, selama 40 hari. Satu hari yang pertama seperti satu tahun. Jadi hari pertama dia turun itu panjangnya seperti satu tahun. Ya, makanya sebagian sahabat ada yang bertanya, bagaimana satu hari seperti satu tahun, bagaimana sholatnya? Menentukan sholat duhurnya bagaimana, sholat asarnya bagaimana, sholat maghribnya bagaimana, kalau panjangnya satu tahun. Satu hari yang kedua seperti sebulan. Ya, jadi kalau sudah satu hari selesai dan panjangnya seperti satu tahun, panjangkan oleh Allah, maka satu hari yang kedua itu seperti satu bulan. Satu hari yang ketiga seperti seminggu. Ya, kemudian hari yang keempat seperti hari-hari biasa. Jadi kalau dihitung dengan hari-hari biasa, dia akan tinggal di bumi ini selama satu tahun dua setengah bulan. Ya, kalau dihitung dengan hari-hari biasa, akan tinggal di bumi ini selama satu tahun dua setengah bulan. Baik. Kemudian setelah itu turunlah Nabi Isa alaihissalam. Ya, turunlah Nabi Isa alaihissalam. Wa nuzul Isa ibni Maryam alaihissalam. Dan ini adalah termasuk tanda-tanda yang besar di antara tanda-tanda hari kiamat. Kita tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam, ya, dahulu akan dibunuh oleh orang-orang Yahud. Kemudian Allah SWT menyelamatkan beliau dan mengangkat beliau ke atas. Dan saat ini beliau hidup. Bagaimana Dajjal saat ini juga ada. Ketika keluar Dajjal dan membuat fitnah selama 40 hari atau satu tahun dua setengah bulan menurut hitungan hari-hari biasa, maka di akhir Dajjal sudah akan punah dan akan binasa. Allah SWT menurunkan Nabi Isa alaihissalam. Dan turunnya beliau ini menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat. Allah SWT mengatakan, wa innahu la'ilmun lissa'ati. La'ilmun maksudnya adalah la'alamah. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, yaitu turunnya Nabi Isa adalah ilmun lissa'ah, termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Bagaimana hal ini ditafsirkan oleh Abdullah ibn Abbas? Maksudnya maksud dari ayat ini adalah turunnya Nabi Isa AS. Beliau turun dan saat itu kaum muslimin dalam keadaan genting menghadapi dahsyatnya fitnah Dajjal. Dajjal bersama pasukannya orang-orang kafir. Ya, dan orang-orang Islam mereka juga berkumpul yang menghadapi Dajjal ini. Dan saat itu mereka bersama Imam Mahdi. ya, bersama Imam Mahdi. Beliau turun di waktu subuh dan sholat di belakang Imam Mahdi. Ya, sholat di belakang Imam Mahdi. Dan beliau datang sebagai seorang pengikut, di antara pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para nabi sudah diambil janjinya oleh Allah, la tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Kalau sudah datang Nabi Muhammad, maka janji yang Allah ambil dari para nabi, mereka harus beriman dengan Nabi Muhammad dan juga menolong beliau. Ya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seandainya Musa saat ini hidup, ya tidak meluaskan dia kecuali harus mengikuti diriku. Yang diturunkan kepadanya Taurat, seandainya menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus beriman dengan nabi, menjadi pengikut beliau. Ya, berhukum dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula Nabi Isa yang diturunkan kepada beliau Injil. Kalau menemui Nabi Muhammad, menemui zaman beliau, menemui bi'tsah beliau, harus beriman dengan beliau. Lalu bagaimana dengan pengikutnya? Ya, kewajiban orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara sekarang harus mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kewajiban mereka adalah beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fiikum wa imamukum minkum? Ini ucapan Nabi. Bagaimana kalian jika turun Ibnu Maryam, itu Isa bin Maryam, di antara kalian, wa imamukum minkum, dan imam kalian adalah dari kalian, yaitu Imam Mahdi. Ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam saat itu sebagai apa? Sebagai makmum. Baik, setelah melakukan sholat subuh berjamaah bersama kaum muslimin, karena beliau adalah seorang umat, di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang beliau lakukan setelah itu adalah membunuh Dajjal. Kaum muslimin dikepung oleh Dajjal dan juga para pengikutnya, dan mereka berada di Baitul Maqdis. Akhirnya ya Dajjal akhirnya Nabi Isa alaihi salam ya keluar, kemudian beliau bertemu dengan Dajjal. Ya, dan saat itu Dajjal ketika melihat Nabi Isa alaihi salam, ya melarut, ya melarut seperti melarutnya garam, ya meleleh seperti melelehnya garam, hanya dengan melihat saja. Kemudian sebelum dia hancur, maka oleh Nabi Isa alaihi salam dibunuh dengan tombak kecil beliau, ya dengan hunjurah, ya dengan tombak kecil beliau, sehingga muncrat darah dari Dajjal. Dari situlah para pengikutnya mereka sadar dan mengetahui bahwasanya Dajjal ini bukan Tuhan. Buktinya keluar darah, meninggal. Ya, barulah mereka tahu bahwasanya Dajjal ini bukan Tuhan. Kemudian terjadi peperangan antara orang Islam dengan orang-orang Yahudi. Ya, dan saat itu semua membantu orang Islam, termasuk pohon dan juga batu-batuan. Ya, mereka membantu orang Islam. Apabila ada orang Yahudi yang sembunyi di belakangnya, di belakang pohon atau di belakang batu, maka batu dan juga pohon tadi bisa berbicara, mengatakan, ya Muslim, ya Abdullah, hadza yahudiyyun khalfi fata'al faqtulhu. Mereka bisa berbicara. Ya, dicari-cari orang-orang Islam, ada yang bersembunyi ya di balik pohon atau di balik ya batu, maka batu dan pohon tadi bisa berbicara dengan izin Allah, kecuali pohon gharqad. Kecuali pohon gharqad, ini adalah pohon orang-orang Yahudi. Dan saat ini mereka berusaha untuk memperbanyak pohon ini. Ya, berusaha untuk memperbanyak pohon gharqad ini. Nah, setelah meninggalnya Dajjal, fayaqtulahu, dibunuh oleh Isa alaihissalam, dan dibunuh oleh Isa alaihissalam, wa khuruji Ya'juj wa Ma'juj. Setelah itu keluar Ya'juj dan juga Ma'juj. Ya. Keluar Ya'juj dan juga Ma'juj. Ya, setelah meninggalnya Dajjal. Baik. Ketika meninggal Dajjal, maka Nabi Isa AS beliau menjadi pemimpin yang adil. Sebelumnya tentang keluarnya Ya'juj dan juga Ma'juj. Ya'juj dan juga Ma'juj ini adalah dua umat manusia, dua kabilah besar, dan dia adalah keturunan Nabi Adam AS. Dan mereka juga sekarang dalam keadaan hidup. Ada Ya'juj dan juga Ma'juj. Karena sudah ada Ya'juj dan juga Ma'juj ini di zaman Dzulqarnain. Ya, kisahnya bisa antum lihat di dalam surat Al-Kahfi. Ya, mereka adalah la yafqahuna qawla. Mufsiduna fil ard. Inna Ya'juj wa Ma'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum saddan. Ya. Mereka memang sudah membuat kerusakan dahulu. Ya, kemudian ada sebuah kaum yang mereka meminta kepada Dzulqarnain ya untuk bisa membantu mereka, menolong mereka, menjauhkan mereka dari Ya'juj dan juga Ma'juj. Akhirnya Dzulqarnain ya membuat dinding raksasa yang terbuat dari besi dan juga tembaga. Dinding raksasa ya terbuat dari besi dan juga tembaga, sehingga tinggi dia, dindingnya adalah raksasa, sangat besar sekali dan sangat tinggi, terbuat dari bahan ini sehingga mereka tidak bisa menaikinya. Ya, berbeda kalau terbuat dari misalnya batu bata atau yang lain mungkin masih bisa di ya merambat, tapi ini enggak, terbuat dari besi dan juga tembaga. Ya, dan sangat kuat. Ya, sangat kuat. Baik, sehingga mencegah mereka keluar sampai datang waktu di mana Allah SWT menentukan mereka keluar. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwasanya Ya'juj dan juga Ma'juj ini setiap hari menggali atau melubangi melubangi dinding tadi, dan mereka berusaha untuk keluar. Ketika hampir melihat sinar matahari, maka sebagian mereka mengatakan kembalilah kalian, besok kita akan menggali lagi. Ya, kita kembali, besok kita akan kembali lagi. Tapi mereka tidak mengatakan insyaallah. Sehingga ketika mereka kembali, mereka mendapatkan galian tadi seperti sedia kala. Allah mengembalikan galian tadi seperti sedia kala sebelum mereka menggalinya. Sampai datang waktunya Allah SWT menginginkan, ya, mereka mengatakan kembalilah kalian, besok insyaallah kita akan menggali lagi. Maka pada esok harinya mereka mendapatkan galian mereka, akhirnya mereka pun bisa keluar. Dan Nabi SAW mengabarkan bahwasanya di zaman beliau sudah terbuka sedikit dinding raksasa tadi, ya, seperti lingkaran yang dibentuk oleh ibu jari dengan jari telunjuk. Ya, sudah terbuka sedikit. Ya, seperti lingkaran yang dibuat oleh ibu jari dengan jari telunjuk. Dan kalau sudah waktunya, ya, Allah SWT mengendaki, maka akan terbukalah dinding tadi. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Apabila sudah datang janji dari Rabbku, maka Allah SWT akan menjadikan dinding ini hancur. Ya, wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji dari Allah adalah benar. Baik, ini apabila sudah datang waktunya, maka mereka akan keluar. Apabila sudah keluar, ya, maka mereka akan jumlahnya sangat banyak sekali, Ya'juj dan juga Ma'juj. Jumlah yang besar sekali, ya, seperti ombak yang datang. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd. Ya. Dan Allah SWT mengatakan hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Apabila sudah dibuka Ya'juj dan juga Ma'juj, maka mereka akan turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Ya. Mereka akan turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Keluarnya mereka kelak dengan jumlah yang besar sekali, ini adalah termasuk asyratus sa'ah al-kubra, termasuk tanda-tanda datangnya hari kiamat yang besar. Baik. Ketika dia keluar, dan ini terjadi setelah binasanya Dajjal di tangan Nabi Isa alaihissalam. Allah SWT mengatakan kepada Nabi Isa, mewahyukan kepada beliau, inni qad akhrastu ibadan li la yudanu li ahadin bikitalihi. Aku telah mengeluarkan hamba-hambaku. Hamba-hamba di sini adalah ubudiyah kauniyah atau ubudiyah ammah. Karena seluruh manusia adalah hamba Allah, yang kafir maupun yang muslim. Ini ubudiyah yang umum. Ya, karena mereka diciptakan oleh Allah dan diatur oleh Allah. Tapi di sana ada ubudiyah yang khasah, ya, penghambaan yang khusus, dan ini adalah untuk orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, maksudnya adalah ubudiyah yang umum tadi, yaitu Ya'juj dan juga Ma'juj. La yadani li ahadin biqitalihim. La yadani li ahadin biqitalihim. La yadani, ya, la yadani, tidak ada tangan bagi seseorang dalam memerangi mereka. Ucapan seperti ini diucapkan oleh orang Arab, maksudnya adalah tidak memiliki kemampuan. Ya, tidak memiliki kemampuan. Ya, kalau memang dia tidak diidhofahkan, ya, tidak disandarkan, yad di sini bisa diartikan dengan kemampuan atau kekuasaan. Kapan? Ya, diantaranya apabila tidak diidhofahkan. Tapi kalau sudah diidhofahkan, lima khalaqtu biyadaya, ya, bal yadahuma basutatan, maka ini tidak mungkin. Ya, maknanya adalah kekuatan. Ya, tapi kalau tidak disandarkan dan mengatakan la yadani li ahadin, ya, tidak ada tangan, tidak ada dua tangan bagi seseorang dalam memerangi, maka bisa diartikan apa? Kekuatan. Selain itu tidak. Maka Allah mengabarkan kepada Nabi Isa bahwasanya hamba-hamba ini, makhluk-makhluk ini tidak akan bisa diperangi. Ya, termasuk diantaranya oleh Nabi Isa dan juga kaum muslimin. Dan ini menunjukkan bahwasanya terkadang, ya, tidak disyariatkan jihad karena memang kaum muslimin tidak memiliki kemampuan. Ya, di sini Allah tidak mewajibkan kepada Nabi Isa dan juga kaum muslimin untuk berperang melawan, ya, melawan Ya'juj dan juga Ma'juj, karena mereka jumlah yang sangat banyak sekali. Tidak mungkin, ya, Nabi Isa dan juga kaum muslimin saat itu yang jumlahnya sangat sedikit bisa melawan mereka. Ya, karena jihad ini berkaitan dengan istita'ah. Ya, terkadang dalam satu zaman, ya, seperti zaman sekarang, tidak ada jihad bukan berarti tidak ada jihad sampai hari kiamat. Karena memang saat ini tidak ada kemampuan atau tidak terpenuhi syarat. Ya, bukan berarti jihad mu'attal, ya, tidak ada sampai hari kiamat. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Isa, faharriz ibadi ila tur. Maka kumpulkanlah hamba-hambaku di atas gunung Tur. Itu suruh naik ke atas, ya, berlindung di sana, ya, berlindung, melindungi diri mereka sendiri dari Ya'juj dan juga Ma'juj. Dan jumlah mereka sangat banyak sekali. Ya, jumlah mereka sangat banyak sekali. Di antara yang menunjukkan tentang jumlah mereka yang banyak, ya, disebutkan dalam hadis bahwasanya mereka melewati sebuah sungai, ya, sungai yang besar yang dikenal banyak airnya, dan mereka dalam keadaan kehausan, maka mereka minum. Baik. Ketika mereka meminum, ya, yang di belakang baru nyampe ke sungai tadi, ternyata sungai tadi sudah apa? Sudah kering, tidak ada air sama sekali. Kemudian dia mereka mengatakan, loh, dulu kan di sini ada air, ya, dahulu kan di sini ada airnya, ternyata sudah habis oleh Ya'juj dan Ma'juj yang ada di depan. Ya, ini menunjukkan jumlah mereka yang banyak sekali. Di antara yang menunjukkan tentang banyaknya jumlah mereka, ya, ketika mereka sudah meninggal dunia, terbunuh, ya, meninggal dunia dengan sebab lalat yang Allah kirimkan, maka kaum muslimin setelah itu mereka menggunakan, ya, bekas busur dan anak panah serta tameng kayu mereka, karena saat itu mereka berperang dengan menggunakan alat-alat tradisional, ya, dengan menggunakan anak panah, menggunakan busur, ya, menggunakan tameng kayu. Ketika mereka terbunuh, meninggal, ya, maka kaum muslimin mengambil, ya, sisa-sisa dan juga bekas-bekas ini untuk memasak itu sebagai kayu bakar. Dan ternyata selama 7 tahun cukup, ya, dengan menggunakan anak panah, busur dan juga tameng kayu yang dimiliki oleh Ya'juj dan juga Ma'juj. Dan ini menunjukkan banyaknya jumlah mereka. Apa yang mereka lakukan? Membuat kerusakan di permukaan bumi. Ya. Membuat kerusakan di permukaan bumi. Ya, setiap mereka datang di suatu tempat mereka membuat kerusakan. Baik, dan mereka adalah orang-orang yang kufar, orang-orang yang kafir, tidak beriman. Di antara ucapan mereka yang menunjukkan tentang kekafiran mereka, mereka mengatakan, kita telah membunuh penduduk bumi. Itu mengalahkan mereka, manusia pada bersembunyi. Maka marilah kita membunuh penduduk langit. Ya, menunjukkan tentang kesombongan dan keangkuhan mereka dan, ya, kerusakan yang mereka perbuat. Kita telah membunuh penduduk bumi, maka marilah kita membunuh penduduk langit. Akhirnya mereka mengarahkan anak panah mereka ke atas, ya, mengarahkan anak mereka ke atas. Kemudian Allah mengembalikan anak panah mereka ke bumi dalam keadaan berlumuran darah. Ya, mengembalikan anak panah mereka ke bumi dalam keadaan berlumuran darah. Kemudian mereka mengatakan, kita telah mengalahkan penduduk langit. Berarti penduduk bumi sudah dikalahkan ketika mereka melihat anak panahnya apa, berlumuran darah. Mereka mengatakan, kita telah mengalahkan penduduk langit. Ini adalah Allah SWT ingin, ya, menjadikan mereka tertipu. Yang menjadikan mereka tertipu, ya, itu adalah Allah SWT yang menjadikan itu berdarah atau berlumuran darah. Dan bukan berarti anak panah tadi mengenai malaikat atau mengenai makhluk yang ada di langit. Kita tahu bahwasanya penduduk yang ada di langit adalah para malaikat, bukan anak manusia yang terdiri dari darah dan juga daging. Malaikat terbuat dan tercipta dari apa? Dari cahaya. Baik. Ya'juj dan Ma'juj akhirnya mengepung Nabi Isa dan juga para sahabatnya di Gunung Tur. Dikepung. Ya. Maka beliau alaihissalam berdoa kepada Allah, meminta supaya Allah membinasakan Ya'juj dan juga Ma'juj. Ini pentingnya berdoa. Ya, dalam keadaan genting seperti itu beliau berdoa kepada Allah, dan Allah SWT dialah yang menciptakan segalanya, mampu untuk melakukan segala sesuatu, meminta kepada Allah supaya dihancurkan dan dibinasakan Ya'juj dan juga Ma'juj yang sangat banyak ini. Akhirnya Allah menurunkan ulat di leher-leher Ya'juj dan juga Ma'juj. yang dengan ulat ini mereka meninggal dunia dalam satu waktu. Ya, setelah Allah SWT membinasakan mereka, Nabi Isa dan juga para kaum muslimin turun dari Gunung Tur, dan mereka melihat bangkai-bangkai Ya'juj dan juga Ma'juj, dan tidak mendapatkan satu jengkal tanah kecuali di situ ada bangkai Ya'juj dan juga Ma'juj, menunjukkan tentang banyaknya mereka. Bagaimana ya bangkai tersebut, apakah akan dibiarkan ya mengeluarkan aroma yang tidak sedap dan memudarati manusia? Ya, tapi kalau dikuburkan, maka kekuatan mana yang bisa melakukan? Ya, mereka sedikit sekali, bagaimana mereka menggali, bagaimana mengangkatnya, ya enggak akan selesai. Maka di sini Nabi Isa alaihissalam kembali berdoa kepada Allah SWT. Ya, mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Akhirnya meminta lagi kepada Allah SWT. Akhirnya Allah membersihkan. Bagaimana caranya? Allah mengirimkan burung-burung. Ya, mengirimkan burung-burung yang membawa bangkai-bangkai mereka. Ya, subhanallah, ini adalah menunjukkan kudratullah dan bagaimana Allah mengabulkan doa hambanya. Mengirimkan burung-burung yang membawa bangkai-bangkai tadi, kemudian dibawa oleh burung-burung tadi Allah Ta'ala kemana? Jelas, jadilah bumi menjadi bersih dari bangkai-bangkai Ya'juj dan juga Ma'juj. Sisa-sisa darahnya atau mungkin lendir dan lain-lain yang masih tersisa, maka Allah bersihkan dengan menurunkan hujan. Ya, menurunkan hujan yang membersihkan bumi. Ini disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Dan setelahnya, setelah itu, ya, maka Nabi Isa AS setelah memimpin kaum muslimin ya selama 7 tahun, dan saat itu keadaan kaum muslimin dalam keadaan yang sangat damai ya, dalam keadaan sangat makmur ya, keamanan berada di mana-mana, dan beliau menegakkan keadilan, memecahkan salib ya, seluruh salib dipecahkan dan babi dibunuh, dan tidak ada jizyah. Ya, kalau sekarang masih ada jizyah, masih ada pilihan masuk Islam atau tetap Yahudi atau Nasrani tapi membayar jizyah. Kalau Nabi Isa saat itu menjadi seorang pemimpin, beliau tidak menerima jizyah. Yang ada adalah Islam atau dibunuh. Ya, kalau enggak mau masuk Islam ya dibunuh, enggak ada pilihan yang ketiga, membayar jizyah. Dan harta melimpah ruah sehingga tidak ada yang menerima harta karena masing-masing sudah punya harta. Dan disebutkan bahwasanya bersujud sekali saat itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baik, manusia dalam keadaan aman, dalam keadaan tenteram, dalam keadaan damai ya, sehingga disebutkan bahwasanya saking damainya, saking makmurnya, apabila seseorang menaruh biji di atas batu maka akan tumbuh bijinya. Ya, saking makmurnya dan saking suburnya, tidak ada rasa benci, sehingga apabila seseorang melewati ya seekor singa, maka singa tadi tidak akan mengganggunya. Dan seandainya seseorang menginjak seekor ular, maka ular tadi tidak akan memudaratinya. Biasa diinjak, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci dengan manusia tadi. Ya, tidak ada rasa saling menghasad, tidak ada saling membenci satu dengan yang lain. Oh iya, beliau akan tinggal selama 40 tahun ya. Dalam hadis beliau akan tinggal selama 40 tahun dan melakukan haji, melakukan umrah, melakukan seperti orang Islam yang lain, dan meninggal kemudian disolatkan oleh orang Islam. Taib. Setelah itu khuruji ad-dabah, keluarnya ad-dabah. Ini maksud dengan dabbah adalah hewan, hewan melata. Baik. Setelah Nabi Isa AS meninggal dunia, maka keadaan dunia atau keadaan umat saat itu semakin buruk. Ya, semakin buruk. Ya, mulai Islam mulai menjadi samar atau mulai luntur. Ya, disebutkan dalam hadis bahwasanya Islam akan hilang sedikit demi sedikit seperti lukisan yang ada pada pakaian. Ya, seperti lukisan yang ada pada pakaian, sehingga lama kelamaan tidak diketahui apa itu puasa, apa itu salat, apa itu berhaji. Orang tidak tahu apa itu salat. Ya, saking banyaknya orang tidak salat, orang tidak puasa, orang tidak haji, sehingga tidak tahu membaca mungkin ya tentang salat, salat itu apa? Ya, puasa itu apa? Ya. Banyak orang yang tidak beramal, sehingga Allah SWT mengambil Al-Quran sebagaimana yang sudah kita sebutkan, ya, dalam satu malam, sehingga tidak tersisa satu ayat pun di bumi ini dari Al-Quran. Kemudian tersisa sebagian manusia yang sepuh, yang sudah tua. Kemudian mereka mengatakan, dahulu kami mendapati bapak-bapak kami mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tapi mereka tidak paham maknanya, dan kami sekarang mengucapkannya, kalimat La ilaha illallah, ya, tapi tidak paham maknanya. Tersebar perzinaan, sehingga terang-terangan seseorang berzina di pinggir jalan, dan tidak ada haji ke Baitullah, tidak ada orang yang tawaf, tidak ada yang ke Baitullah. Ka'bah dihancurkan oleh sebagian orang. Manusia kembali kepada alam jahiliyah, dan lebih parah daripada zaman jahiliyah, dan akan kembali tersebar penyembahan terhadap berhala. Maka mereka lah, inilah yang akan ya menyaksikan ya terjadinya hari, ya terjadinya as-sa'ah, yaitu ditiupnya sangkakala yang pertama. Mereka yang akan menyaksikan demikian. La taqumu as-sa'ah illa ala syiraril khalqi wa hum syarrun min ahlil jahiliyah. Tidak akan datang bangkit hari kiamat kecuali kepada orang-orang yang paling jelek di antara manusia, mereka adalah lebih jelek daripada orang-orang jahiliyah. Sampai di sini, ya, sampai meninggalnya Nabi Isa, urutan tentang tanda-tanda besar hari kiamat ini jelas. Ya, tadi dimulai Mahdi, dan di zaman Mahdi muncul siapa? Dajjal. Setelah itu turun Nabi. Ya, setelah itu turun Nabi Isa. Kemudian setelah itu muncul Ya'juj dan juga Ma'juj. Ini urutannya jelas. Ya, urutannya jelas. Demikian pula di antara yang jelas dalam dalil bahwasanya yang terakhir kali akan keluar di antara tanda-tanda ini adalah keluarnya api yang menggiring manusia ke mahsyar. Ya, keluarnya api yang menggiring manusia ke mahsyar. Ya, ini terakhir kali sebagaimana disebutkan dalam hadis. Berarti empat tanda-tanda jelas itu keluarnya. Adapun yang enam, yaitu terbitnya matahari dari arah tenggelamnya, ya, kemudian juga keluarnya dabbah dari bumi, kemudian keluarnya asap, kemudian tenggelamnya sebagian tanah. Jadi tenggelam tanah secara besar-besaran, ya, di barat, di timur, dan juga di jazirah Arab, semuanya enam. Maka ini urutannya, ya, Allahu a'lam tentang urutannya. Kalau empat yang tadi kita sebutkan, ya, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, turunnya keluarnya Ya'juj dan juga Ma'juj, dan keluarnya api dari arah Yaman yang menggiring manusia, maka ini jelas. Ada pun yang enam, maka ini Allahu a'lam tentang urutan, ya, tanda-tandanya. Jelas di sini disebutkan wa khuruji dabbah, akan keluar hewan. Wa tulu'i syamsi min maghribiha, dan keluarnya matahari dari arah tenggelamnya. Disebutkan dalam hadis bahwasanya dua tanda ini, yaitu khurujud dabbah dengan keluarnya matahari dari arah tenggelamnya dari arah barat, ini berdekatannya sangat dekat. Artinya apabila salah satu di antara keduanya muncul, maka akan segera diikuti oleh yang lain. Yang dua ini, yaitu keluarnya dabbah dengan keluarnya terbitnya matahari dari arah barat. Ya, Allahu a'lam apakah muncul dabbah terlebih dahulu atau ya muncul matahari dari arah barat terlebih dahulu. Sebagian ada yang mengatakan muncul matahari dari arah barat terlebih dahulu. Nah, di waktu duha munculnya matahari dari arah barat, maka baru muncul dabbah. Karena disebutkan dalam hadis, dabbah ini hewan yang keluar dari bumi ini, ya, yang bisa berbicara dengan manusia, ini keluar di waktu duha. Kapan waktu duhanya? Waktu duha di mana hari pertama matahari muncul dari arah barat, ya, keluar dari arah barat. Baik, munculnya ad-dabbah termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya dabbah ini. Allah SWT mengatakan, wa idza waqa'al qaul 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Apabila sudah datang keputusan atas mereka, maka kami akan mengeluarkan hewan melata dari bumi. Ya, muncul hewan melata dari bumi. Tukallimuhum, berbicara kepada manusia, berbicara seperti berbicaranya manusia. Ya, kalau sekarang mungkin dilihat di kartun misalnya, ya, atau di ya film-film anak-anak. Tapi ini benar-benar hewan melata bisa berbicara ya seperti manusia. Dan dia akan keluar di waktu duha. Ada yang mengatakan waktu duha di sini adalah waktu duha di mana matahari terbit dari arah baratnya. Apa yang dia lakukan? Dia akan menandai manusia, menandai orang kafir di hidungnya. Jadi hidung orang kafir akan ditandai dengan tanda kekafiran. Sehingga saat itu kita bisa mengetahui atau manusia bisa mengetahui ini kafir atau bukan. Dari mana? Dari tanda hidungnya langsung, tanpa harus bertanya, ya, kamu kafir atau muslim, yang sudah kelihatan dari tanda hidungnya. Takhrujud dabbatu fatasimun nas ala kharatimihim. Nabi mengatakan akan keluar hewan melata dan akan menandai manusia pada hidung-hidung mereka. Baik. Kemudian di sini disebutkan wa tulu'u syamsi min maghribiha, keluar matahari dari arah baratnya. Bagaimana kita tahu bahwasanya matahari setiap izin, yaitu setiap hari meminta izin kepada Allah untuk terbit dari arah timur. Dan ini menunjukkan bahwasanya matahari dialah yang mengelilingi bumi, bukan bumi yang mengelilingi matahari. Sampai ketika sudah waktunya, maka Allah tidak mengizinkan matahari untuk terbit dari arah timur. Karena setiap hari dia meminta izin kepada Allah. Ya, kalau sudah waktunya, Allah tidak mengizinkan dan menyuruh dia untuk kembali ya di arah di mana dia tenggelam. Ya, tulu'u syams min maghribiha. Ya, keluarnya matahari, terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Maka oleh Allah disuruh untuk kembali ke arah tenggelamnya. Akhirnya terbitlah matahari dari arah tenggelamnya. Tentunya manusia selama ini setiap hari ya keluar matahari dari arah timur. Ya, ketika mereka sudah waktunya keluar matahari dari arah timur, ternyata kok enggak keluar-keluar. Ya. Apa yang terjadi? Ada apa? Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan keluarnya matahari bukan dari arah timur tapi dari arah barat. Ya. Maka disitulah mereka baru beriman. Apakah bermanfaat? Ya, sudah tidak bermanfaat. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Ketika mereka melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, maksudnya adalah terbitnya matahari dari arah tenggelamnya sebagaimana dalam hadis, maka la yanfa'u nafsan imanuha, tidak akan bermanfaat bagi sebuah jiwa keimanan dia. Baru percaya tentang Allah, baru percaya tentang hari kiamat, setelah melihat matahari terbit dari arah barat. Maka ini tidak akan bermanfaat. Taubat hanya akan diterima sebelum matahari terbit dari arah barat. Ya, dalam hadis disebutkan gimana? Rasanya Allah tidak menerima taubat. La tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-taubah, wa la tanqati'u at-taubah hatta tatlu' asy-syams min maghribiha. Ya, tidak akan terputus hijrah sampai ya terputus taubat. Ya, hijrah terus disyariatkan dan tidak terputus taubat sampai terbit matahari dari arah barat. Kalau sudah terbit matahari dari arah barat, maka tidak akan bermanfaat Islamnya orang yang muslim setelah sebelumnya dia kafir. Aw kasabat fi imaniha khairan, atau dia tidak akan bermanfaat usaha seseorang saat itu. Maksudnya adalah apabila seorang sebelumnya dia tidak beramal soleh, setelah melihat matahari terbit dari arah barat baru kemudian dia beramal soleh. Ini enggak ada manfaatnya. Yang bermanfaat kalau sebelumnya dia sudah beramal soleh, kemudian melihat matahari terbit dari arah barat dan dia terus beramal soleh, ini masih bermanfaatnya demikian. Tapi kalau dia baru beramal soleh setelah melihat matahari terbit dari arah barat, maka ini tidak akan diterima. Ya, maka inilah beberapa tanda-tanda kekuasaan yang tanda-tanda dekatnya hari kiamat, dan dia termasuk yang besar. Wa asbahu dzalika mimma sahabihi an-naqlu, dan yang semisalnya, ya, di antara yang sahih, ya, di antara nukilan-nukilannya, ya, nukilan-nukilan yang sahih tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Ya, di sana masih ada ya keluarnya asap, ya, di sana masih ada terjadinya tenggelamnya bumi secara besar-besaran. Jadi bumi longsor, ya, secara besar-besaran, baik di barat ataupun di timur atau di jazirah Arab, itu akan terjadi. Ya, akan terjadi longsor secara besar-besaran, bumi tenggelam secara besar-besaran, ya, dan kemudian terakhir akan ditutup dengan keluarnya api dari Yaman. Ya, keluarnya api dari Yaman ini akan menggiring manusia. Jadi manusia yang masih tersisa saat itu akan digiring oleh api tadi menuju ke Syam. Ya, dia berjalan bersama manusia. Kalau manusianya berhenti, dia ikut berhenti. Manusianya tidur siang, dia ikut berhenti. Manusianya tidur malam, dia ikut berhenti. Kalau mereka berjalan, ikut berjalan. Terus menggiring manusia sampai kepada mahsyar, yaitu dikumpulkannya manusia di tempat, ya, di bumi. Dan ini bukan mahsyar yang di akhirat. Ya, mahsyar ada dua, ada mahsyar di bumi, ya, di dunia ini, dengan mahsyar di akhirat. Nanti akan kita sebutkan, ya, insyaallah pada pembahasan yang selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.